sahabat amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnah. Wa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu ini yang sekian lama sudah libur, dan insyaallah kita akan melanjutkan dari membaca kitabul ilmi. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk pada pertanyaan kalau dalam kitab Anas 118. Mungkin kalau dalam kitab itu mungkin bisa 119 atau 120. Qala wa su'ila fadilatu syekh rahimahullahu ta'ala, ma nasihatukum li talabatil ilmi hawla da'watin nasi wa ta'limihimul ilma syar'iyya li'annahu qad yujadu min ba'dihim hadahumullahu ta'ala شيء من الغلظة والشدة في التعامل نرجو التوجيه والإرشاد سدد الله خطاكم ووفقكم الله لما يحب ويرضى. Beliau فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ditanya, apa nasihat engkau ya Syekh kepada para penuntut ilmu berkenaan dengan mendakwahkan kepada manusia dan mengajari mereka ilmu syar'i, karena didapatkan pada sebagian mereka, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka, sesuatu dari sifat keras dan berlebihan di dalam bermuamalah dengan manusia, dalam berdakwah ya, dalam bermuamalah memiliki sifat keras, ghilzha, syiddah. Maka kami mengharap engkau memberikan arahan dan bimbingan, semoga Allah meluruskan jalan engkau dan semoga Allah memberikan taufik kepada engkau kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Dan ini pertanyaan ketika beliau rahimahullah masih hidup. Dan ini perkara yang sangat penting tentang jawaban dari beliau rahimahullah ta'ala. Qala fa'ajaba fadilatuhu biqaulin, maka beliau rahimahullah menjawab, alladhi tadullu alaihi sunnatul mutahharatu sunnatul nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-wajib 'ala al-insani ayyadu ila Allah ta'ala bil hikmati wa bil layyin wa bit taysir. Yang ditunjukkan oleh sunnah yang suci, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang wajib bagi seseorang ketika berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus dengan sifat hikmah dan sifat lemah lembut dan memberikan kemudahan. Ini prinsip seseorang di dalam berdakwah kepada siapapun, baik kepada keluarganya, lebih-lebih kepada orang lain. Barakallahu fikum. Faqad qala Allah ta'ala linnabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Allah ta'ala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang bagus, yang baik, dan bantahlah mereka dengan sesuatu yang paling baik. Wa qala Allah ta'ala lahu, dan Allah juga berfirman kepadanya, fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala engkau bersifat lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau keras dan memiliki hati yang kaku, maka manusia akan lari, orang-orang yang di sekitar engkau akan lari, lam fadu, mereka akan lari. Maka fa'amu anhum, berikan maaf kepada mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunkan mereka. Dan ini dalil menunjukkan anjuran dan tuntutan seorang berlemah lembut ketika bermuamalah kepada manusia, ketika berdakwah kepada manusia. Wa qala Allah ta'ala hina arsala Musa wa Haruna ila Fir'auna fa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah ta'ala berfirman ketika mengutus Musa dan Harun kepada Fir'aun, maka apa perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Fa qula, maka katakanlah, wahai Musa dan Harun, kepadanya, yaitu kepada Fir'aun. Fir'aun adalah orang yang sangat penentangannya terhadap tauhid luar biasa. Tetapi apa perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Faqula lahu qawlan layyinan, katakanlah oleh kalian berdua kepadanya dengan ucapan yang lemah lembut. Ucapan yang lemah lembut. La'allahu, semoga dia bisa yatadzakkar, ingat, au yakhsha, cerita atau takut. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Musa dan Harun ketika mendakwahkan kepada Fir'aun. Berkata kepada Fir'aun. Lebih-lebih, barakallahu fikum, berbicara kepada sesama muslim, sesama ahlu sunnah, tentu hal itu lebih dituntut lebih aula untuk berbicara dengan lemah lembut. Wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah yu'ti bir-rizqi ma la yu'ti bil-'unuf. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau wa akhbara Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah taala memberikan sifat lemah lembut apa yang tidak diberikan ya sifat keras. Wa kana yaqulu idza ba'atha ba'kan. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dahulu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan, maka beliau mewasiati ya dengan ucapan kepada orang yang diutus. Ucapannya bagaimana? Yassiru wa la tu'assiru. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang diutus ke suatu daerah untuk yassiru wa la tu'assiru, yaitu berikanlah kemudahan kepada mereka wa la tu'assiru, dan janganlah kalian itu memberat-beratkan mereka. Wabashiru wala tunafiru, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka. Wala tunafiru, dan janganlah kalian membuat lari mereka. Wa innama bu'istum muyassirin walam tuba'atu mu'assirin. Karena sungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan, dan tidaklah kalian diutus untuk memberikan kesulitan. Dan contoh-contoh yang lain, sikap lemah lembutnya Rasulullah SAW dalam hadis tak kalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didoakan kejelekan kepada orang-orang Yahudi ketika melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan orang-orang Yahudi itu, assalamu alaik, assalamu alaik, kematian atas engkau. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didoakan seperti itu. Kalau bahasa nam, ya seperti itu ya, mati kamu atau yang lain, ya sebenarnya semacam itu. Kita dihidupkan sama orang. Dan ini bimbingan Rasulullah bagaimana untuk bersikap. Assalamu alaikum, kebinasaan atasmu, kematian atasmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjawab wa alaikum. Wa'alaikum. Maka Aisyah yang mendengar, ya, karena Aisyah juga mendengar ketika Yahudi mengatakan kepada Rasulullah, maka Aisyah radhiyallahu anha, ya, mengatakan assalamu alaikum, assalamu alaikum, wa la'anakumullah wa ghadaba alaikum. Jadi Aisyah menjawabnya, radhiyallahu anhu mengatakan assalamu alaikum, kecelakaan atas kalian, dan laknat Allah atas kalian, dan ya murka Allah atas kalian. Maka apa ucapan Rasulullah kepada Aisyah? Mahlan ya Aisyah, tenang ya Aisyah. Alaiki birrifqi, wajib untuk engkau bersikap lemah lembut wa iyyaka wal 'urf wal fahs, dan jauhilah dari engkau, wa iyyaki wal 'urf wal fahs, dan jauhilah oleh engkau sifat ya keras dan perbuatan yang atau ucapan yang keji. Maka Aisyah mendengar apa yang tadi diucapkan Rasulullah mengatakan, awalam tasma' ma qalu, apakah engkau tidak mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi? Orang Yahudi mengatakan kepada engkau, assalamu alaikum, kebinasaan atas engkau. Ini adalah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditiru oleh umatnya. Dan ini merupakan sifat kelemahan lembutan Rasulullah. Dan diajarkan kepada istri dan umatnya. Dan diajarkan kepada istri dan para sahabat Rasulullah dan umatnya setelah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dari pertanyaan Aisyah yang tadi bertanya, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, awalam tasma'i ma qultu, tidakkah engkau mendengar apa yang aku katakan? Itulah apa, tidakkah engkau mendengar apa yang aku katakan oleh Aisyah? Radattu alaihim, aku menjawab, ya, aku menjawab ucapan mereka. Fa yustajabuli, maka ucapanku itu akan dikabulkan. Akan dikabulkan. Wa la yustajabu lahum fiyya, dan ucapan mereka tidak akan mengenak pada saya. Ini ucapan orang kafir, orang-orang Yahudi tidak mengenak, tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh sama sekali. Maka ini merupakan sifat lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika dia berinteraksi bermuamalah kepada manusia. Nah, dan juga barakallahu fikum, tak kalah kelembutan, ya, kelemahan lembutan itu ada ketika seorang berdakwah, ketika bermuamalah kepada manusia. Maka kelemah lembutan itu akan menghiasi dakwahnya, akan menghiasi muamalahnya, sehingga manusia bisa terdorong kepadanya untuk mengikuti apa yang dia bawa. Dan ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zalam, wa la yunza'u min syai'in illa syanahu." Sungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali kelemah lembutan itu akan menghiasinya, akan memperbagusnya, akan memperindahnya. Dan wala yunzau, dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali syanau, akan membuat aib sesuatu, akan membuat jelek sesuatu tersebut. Dakwahnya bagus, barakallahu fikum, tetapi dengan cara pembawaan keras, na'am, barakallahu fikum, maka ya, akan menjadi jelek dakwah. Kita lanjutkan dari ucapan beliau rahimahullah ta'ala. Walakadha yambai ala da'iyati ayyakuna layinan taliqal wajhi munsyarihas sadri hatta yakuna dhalika ad'a liqabuli sahibihi alladhi yad'uhu ila Allah ta'ala. Dan hal inilah yang sepantasnya untuk dilakukan oleh seorang da'iyah, yaitu orang yang berdakwah. Dan kita semuanya barakallahu fikum, dengan kita belajar talabul ilmi, kita dituntut untuk berdakwah. Dan dakwah itu barakallahu fikum bukan di atas hanya di atas terbatas hanya di atas mimbar. Berdakwah di kondisi apapun, ketika kita berada di tengah-tengah manusia, ketika kita bergaul, bermuamal dengan manusia, dan kita sudah berpakaian dengan pakaian sunnah, dituntut untuk bagaimana kita melakukan sunnah. Jangan sampai membuat jelek sunnah itu sendiri. Seorang sudah memakai jubah, ngaji, tetapi masih subuh-duhur dan yang lainnya merokok. Seolah-olah, berarti boleh ya merokok ya. Kalian ngaji itu ya. Seperti itu, orang memandangnya simpel, sederhana, tidak sulit, bukan individu, tidak sampai ke situ. Kita di masyarakat itu juga akan dipandang. Ya, kita tidak bertegur sapa dengan masyarakat. Jadi salaf itu kayak gitu ya. Seperti itu. Simpel, sederhana mereka cara memandangnya. Nah, maka kita dituntut untuk kita berupaya mengamalkan dan berdakwah apa yang ya kadar kemampuannya dia bisa. Kadang melalui tulisan, melalui buku, ya. Dia bisa mampu untuk membawa seorang untuk belajar sunnah. Dan ini hal ini banyak. Barakallahu fikum. Dan ini dakwah. Dan pahala besar yang akan didapatkan bagi seorang jika bisa mengajak seorang kepada kebaikan. Maka sepantasnya, dan beginilah yang sepantasnya bagi seorang dai untuk memiliki sifat lemah lembut. Kalau al wajib dan wajah yang naam berseri, ya, tidak muram, tidak melihat ketemu dengan manusia mukanya dipasang bagaimana supaya serem, bukan? Wajahnya berseri, senyum, naam munsyarahat qadri dan dadanya naam luas, yaitu tidak gampang tersinggung. Ada orang tetangganya atau berkata seperti itu langsung tersinggung, langsung marah. Ini seorang pun salah sadar. Luas dadanya, yaitu tidak gampang emosi. Ketika seorang mengatakan sesuatu yang tidak pas dengannya. Hatta yakuna dalika da'al qabul sahibihi alladhi yad'uhu ila Allah, sampai hal itu bisa menjadikan daya tarik untuk orang menerima dari orang yang didakwainya, sebagai daya tarik diterimanya dakwah tersebut kepada orang yang didakwain. Dan ini tabiat manusia. Tabiat manusia itu ingin diperlakukan dengan cara yang baik. Sebagaimana kita dahulu sebelum tahu sunnah ingin diperlakukan yang baik. Barakallahu fikum. Wa yajibu an takuna da'watu ilallahi la ila nafsi. Dan janganlah, atau wa yajibu dan wajib, dakwahnya itu untuk Allah. Apa yang dia seru itu untuk Allah, bukan untuk dirinya, bukan untuk cari keuntungan dirinya di dalam berdakwah. Liyuhibbal intisar aw intiqam mimman kharaba as-sabila, yaitu dakwahnya diperuntukkan untuk Allah, bukan untuk dirinya, untuk dia bisa ditolong atau dia bisa berbalas dendam kepada orang yang menyelisih jalannya. Bukan. untuk Allah Azza wa Jalla. Karena idza da'a ila Allah wahdah sara bidzalika mukhlishan wa yassara Allahu lahu al-amra wa hada 'ala yadayhi man syaa'a min ibadihi. Karena sungguhnya jika seorang berdakwah kepada Allah semata, sawabidzalika, maka dengan sebab itu akan muncul, ya, akan ada pada diri seorang itu dalam berdakwah mukhlishan, ikhlas. Wa yassarallahu, dan Allah akan memudahkan baginya suatu perkara, ya, perkaranya akan Allah mudahkan. Nah, wahada, dan Allah akan memberikan petunjuk melalui, Allah akan memberikan petunjuk kepada seorang melalui kedua tangannya bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba. Nah, dengan perantaranya orang itu mengetahui sunnah. Dengan perantaranya dia bisa taklim. Nah, oh ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khumrun ni'am, balasannya, ya, akan mendapatkan unta merah. Unta merah adalah unta yang paling mewah di saat itu. Ya, sekarang di yang paling mewah. Ini ibaratnya seperti ganjarannya besarnya seperti itu. Nah, orang kalau kan orang siapa yang bisa mangkir hadiahnya mobil BMW, padahal bukan. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah melakukan perdagangan dengan kita. Nah, pahalanya bagaikan ya aku ini unta merah yang paling mahal di zaman itu. Nah, lakin idza kana yad'u li nafsihi ka'anna yuridu an yantasira wa ka'anna yas'uru bi anna hadha aduwwun lahu yuridu an yantakima minhu fa inna da'wata satakunu naqisatan wa rubbama tunza'u bi barakatuha. Akan tetapi jika dakwahnya untuk dirinya, untuk menyeru dirinya, atau dia berdakwah untuk dirinya seperti ya, dia menginginkan agar dia mendapatkan pertolongan, ya, mendapatkan pertolongan dari manusia, kemudahan dari manusia dengan dakwahnya dia, atau waka'anau seperti dia ingin merasakan sesuatu yang dirasakan sesuatu, ya, karena orang lain, sesuatu yang tidak enak karena orang lain, dia menganggap itu musuh. Kemudian dia ingin untuk balas dendam kepadanya. Maka jika dakwah dakwahnya seperti itu, satakunu naqisatan, maka dakwahnya ya menjadi cacat. Wa rubbama tunza'u barakatuha, dan bisa jadi barokahnya satu Allah Subhanahu. Apa makna barokah? Makna barokah disebutkan oleh beliau rahimahullah, al-barakah kama yaqul ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, al-khairul kathirus sabitu, yaitu barokah itu suatu kebaikan yang banyak yang tertetapkan pada sesuatu, pada seseorang. Kebaikan yang banyak yang tertetap. Ini al-barokah. Barokah. Itu seperti itu. Mana barokah? Dan barokah itu umum min kulli syai'in, dari segala sesuatu, minal mal, baik dari harta, wal walad, anak, wa minal ilm, dan juga dari ilmu. Maka barakallahu bikum, tak kalah seorang ya Allah telah berikan kepadanya suatu hal yang barokah di dalam segala sesuatu yang ada padanya, baik ilmunya, baik dakwahnya, baik hartanya, baik anaknya, maka dia telah mendapatkan kebaikan. Namun sebaliknya, jika barakah Allah tidak Allah cabut, maka akan terhalang padanya kebaikannya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, fa nasihati li akhwani talabatul ilmi ay yas'uru hadha syu'ura ay annahum yad'una al-khalqa rahmatan bil khalqi aw bil qulubi wa ta'dhiman li dinillahi wa nusratan lahu. Dan nasihatku kepada saudara-saudaraku talabatul ilmi, ya bukan talabatul ilmi tapi talabatul ilmi, li akhwani talabatul ilmi, kepada saudara-saudaraku para penuntut ilmu untuk memiliki rasa yang seperti ini, yaitu bersikap lemah lembut, yaitu annahum yad'una, bahwasanya mereka mendakwahkan kepada makhluk rahmatan dengan kelemah lembutan, bil khalq bil khuluq, dengan akhlak yang baik, wa ta'dhiman, dengan mengagungkan agama Allah, wa nasratan lahu, maka wa nasratan lahu, dan menolong agama Allah subhanahu. Wafakallahu al-jami'a lima yukuhu wa yardahu wa hadana ila siratihil mustaqim. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya, kepada apa yang Allah cintai dan ridai, dan semoga Allah memberikan kepada kita petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalannya yang lurus. Napa yang ada fadal. Astagfirullah wa atubu. Thank you.